aku kan kau anggap responsif. Menahan diri dianggap lemah. Semuanya tak nyata. Kau pun termakan juga. Batin lapar kau mudah digembala. Lihat sekarang engkau di mana. Oh jelas hal ini memang tak ada. Karena kau tak pernah merasakannya. Aman duduk manis hanya tertawa. Gagah dirimu di balik kaca. Hanya jika sampai ada karangan bunga, aku akan berbela sungkawa. Dan apa kau dengar semalam di berita? Omong-omong ku kenal dia juga. Ku doakan kita semua masuk neraka. Jangan.